hidup baru. Semoga engkau berbahagia dengan pilihan ibumu. Usah kau turut merasakan rintihan alam jiwaku. Saksiku yang nyata, betapa ku menyintaimu. Kan tetapi semua itu tiada di dalam nasibmu. Hancurlah sudah harapan jiwa, ku lepaskan kau dengan rela, walaupun hatiku merana. Jikalau memang ada jodoh, kita tiada akan berpisah. Ku lepaskan kau dengan rela, walaupun hatiku merana. Saksiku yang nyata, betapa ku menyintaimu. Kan tetapi semua itu tiada di dalam nasibmu. Hancurlah sudah harapan jiwa, ku lepaskan kau dengan rela, walaupun hatiku merana. Jikalau memang ada jodoh, kita tiada akan berpisah. Ku lepaskan kau dengan rela, walaupun hatiku merana. Ku lepaskan kau dengan rela.